Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah semua kenikmatan, baik itu kenikmatan dunia maupun juga kenikmatan akhirat. Dan marilah kita perbanyak salawat serta salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta doa kebaikan untuk para pendahulu kita dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga untuk para salafun salih yang telah memberikan sejarah dan keteladanan yang baik untuk kita, sehingga dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghadapi fitnah-fitnah dunia ataupun ujian-ujian di kehidupan dunia ini. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Sayyidul Khatir menuliskan sebuah catatan yang sangat indah yang berkaitan dengan indahnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar kata perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seringkali pikiran kita atau tergambarkan di dalam pikiran kita bahwa itu adalah perang, bahwa itu adalah jihad di medan perang melawan orang-orang kafir. Namun suatu hal yang sangat unik di sini, Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala memaksudkan yang dimaksud dengan perjuangan, berjuang, indahnya berjuang di jalan Allah itu tidak sesempit itu. Bukan semata-mata ataupun hanya sekedar perang mengangkat senjata melawan musuh di medan perang ataupun di medan jihad. Meskipun itu adalah salah satu daripada arti, makna dari berjuang di jalan Allah SWT. Namun perjuangan di jalan Allah SWT bukan hanya itu maknanya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala memaksudkan yang dimaksud berjuang dengan Allah di dalam catatan beliau ini adalah berjuang melawan hawa nafsu, karena itu adalah bagian daripada jihad. Melawan hawa nafsu itu adalah bagian daripada jihad, itu termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata sebagian ulama, ya, di antaranya kalau enggak salah ya, kalau seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, nanti kalau saya salah tolong diluruskan, kami pernah mendengarkan pernyataan bahwasanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengatakan jihad melawan hawa nafsu itu afdal minal jihad bisayf, itu lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Kenapa? Karena berjihad dengan pedang melawan musuh, melawan orang-orang kafir, musyrik, yakni pada momen peperangan ya, bukan pada momen perdamaian, itu tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai kecuali ketika seorang muslim itu telah berhasil melawan hawa nafsunya terlebih dahulu. Dia telah menang jihad melawan hawa nafsunya terlebih dahulu, baru dia bisa akan ridha, dia akan ikhlas tulus mengorbankan nyawanya untuk Allah Subhanahu wa taala memerangi musuh-musuh Allah. Nah, ini adalah bagian daripada jihad, ikhwah. Jihad melawan hawa nafsu. Sampai kapan kita berjihad melawan hawa nafsu itu? Yaitu sampai kita terbebas dari dosa. Ya. Itulah kemenangan. Itu adalah kesuksesan. Ketika hawa nafsu bergejolak mengajak kita berbuat dosa, kemudian kita lawan sekuat tenaga, sedalam ilmu yang ada dalam diri kita, sedalam ilmu yang ada dalam diri kita tentang Allah, tentang syariat ini, tentang surga, tentang neraka, tentang tipu daya setan dan yang lainnya, ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu akhirat, ilmu-ilmu tentang iman. Lawan sekuat tenaga, kemudian kita berhasil selamat maka itulah kemenangan, itu kebahagiaan, itu adalah kelapangan yang luar biasa. Baik, tanpa berpanjang lebar kami memberikan prolog, langsung kita mari kita dengar bersama bagaimana catatan yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah taala. Billahi 'alaika ya marfu'al qadri bittaqwa. Demi Allah, wahai orang-orang yang tinggi derajatnya karena ketakwaannya. La tabi' 'izzaha bidhullil ma'asi. Jangan kamu jual kemuliaan takwa dengan rendah dengan kerendahan maksiat. Wasabir 'atashal hawa fi hajiril mustaha wa in armadha. Bersabarlah melawan rongrongan hawa, merongrongan nafsu meskipun dia menggoda sekuat tenaga. Fa idza balaghta an-nihayah min as-sabri. Jika kesabaran itu telah sampai pada puncaknya. Fahtakam wa qall. Maka dia akan sulit digoyahkan. Wa huwa maqamun man law aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Itulah derajat seseorang sampai kepada, itulah kondisi di mana seorang sampai kepada derajat kalau dia bersumpah dengan nama Allah maka akan Allah kabulkan. Wahai orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan ketakwaan, yang kegiatannya sehari-hari adalah kebaikan, salat berjamaah, membaca Al-Quran, bersedekah, menghadiri majelis ilmu, pengajian, berbakti kepada kedua orang tua, mengajarkan ilmu. Hari-harinya adalah kebaikan, mencari nafkah yang halal. Detik-detiknya, setiap hembusan nafasnya adalah kebaikan. Ini adalah taufik dari Allah SWT. Ya, tanda seorang mendapatkan taufik ketika dia disibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Sampai dia tidak punya waktu, tidak punya sisa waktu ataupun sisa tenaga untuk melakukan maksiat atau dosa. Maka kita jaga kenikmatan ini kita. Dengan apa? Jangan kita jual ketakwaan itu dengan maksiat. Allah sudah sibukkan Anda, sibukkan kita dengan ketakwaan-ketakwaan, amal-amal kebaikan. Maka jangan berusaha mencuri waktu untuk menjual ketakwaan itu dengan kerendahan maksiat. Karena bagaimanapun banyak ketakwaan seseorang, bagaimanapun banyaknya amal soleh seseorang, namun suatu ketika dia diuji oleh Allah, mendapatkan musibah iman, ya, terjatuh dalam kemaksiatan, lalu dia na'udzubillah, thumma na'udzubillah, dia meninggal dunia. Maka hasilnya adalah su'ul khatimah. Hasilnya adalah kesudahan yang buruk, penutup yang buruk, su'ul khatimah. Naam. Karena kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung ujungnya, tergantung pada akhirnya. Ini yang dimaksud dari perkataan beliau. Jangan la tabi'izzaha bidzullil ma'asi. Jangan dijual. Jangan kamu jual kemuliaan takwa yang sudah Allah berikan kepadamu itu dengan kerendahan maksiat. Dan sampai kita lengah, terjatuh dalam maksiat, na'udzubillah, kemudian ajal datang. Sehingga hidup kita ditutup dengan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tentu yang seperti ini bukan tanpa sebab, kata para ulama. Ini sebabnya adalah karena kondisi hati yang tidak ikhlas. Ketika seorang beramal ketakwaan tapi tidak ikhlas dalam hatinya, maka itu bisa menyebabkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Sesungguhnya ada seorang yang dia benar-benar melakukan amalan-amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga itu kecuali hanya satu jengkal. Wa yasbiqu alaihi alkitab. lalu kemudian catatan takdir mendahului dia. Fa'amalu bi'amali ahli nar, lalu dia pun melakukan perbuatan penduduk neraka. Fa'yadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka. Ya, sebabnya adalah karena tidak ikhlas dalam melakukan ketakwaan itu, tidak tulus karena Allah. Karena disebutkan di dalam hadis yang lain, fima yubdi yabdu linnas, dia melakukan amal ketakwaan, ketakwaan itu ketika di hadapan orang, tapi ketika dia sedang bersendirian dia terjatuh. Ya, kondisinya berbalik. Ketika di hadapan orang dia menjadi sahabatnya malaikat, seakan-akan dia malaikat, malaikat yang mulia, seorang yang sangat saleh. Tapi ketika dia sendirian dia menjadi sahabat karibnya iblis. Na'udzubillahi thumma na'udzubillah. Nah, kalau kita bisa bersabar dari rongrongan nafsu itu yang menggoda sangat kuat, ya, maka kita akan sampai pada derajat lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah karena Allah, maka akan Allah kabulkan, ya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, rubba asy'atsa aghbara madfu'un bil abwab. Ya. Lau aqsama 'alallah la abarrahu. Betapa banyak, ya, betapa banyak orang-orang yang pakaiannya biasa, compang-camping biasa, kusut, tidak, bukan pakaian yang mewah. Kemudian kalau dia mengetuk rumah selalu ditolak. Kalau datang ke rumah bertamu ditolak, karena dia bukan orang yang terpandang, dia orang miskin. Tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah, maka akan Allah kabulkan. Ini adalah kondisi orang yang di dalam kesabaran, ya. Dia hidup dalam kemiskinan. Asy'atsa aghbara, ya. Bajunya biasa saja. Bajunya sederhana. Rambutnya juga bukan rambut yang klimis, ya. Rambutnya juga biasa, bukan orang yang biasa pergi ke salon. Kemudian kalau dia bertamu kemanapun dia akan ditolak, karena orang ini enggak punya kepentingan. Enggak punya status sosial, enggak perlu dipertimbangkan orang kayak gini. Artinya dia orang yang rendah secara sosial dan miskin. Kondisi seperti ini adalah kondisi yang menuntut orang untuk bersabar. Karena kesabarannya itu enggak main-main. Lau aqsama 'alallah. Dengan kesabarannya itu maka dia sampai kepada maqam ataupun derajat kalau dia bersumpah dengan nama Allah akan Allah kabulkan. Artinya kalau misalnya demi Allah kamu, demi Allah, apa namanya, semoga Allah balas kamu dengan keburukan, misalnya seperti itu, itu akan Allah kabulkan. Demi Allah, semoga negeri ini makmur. Kalau dia bilang kayak gitu, akan Allah kabulkan. Demi Allah, hati-hati kamu dengan murka Allah. Hati-hati kalau orang, ya, kalau orang yang seperti itu bilang kayak gitu, bisa-bisa Allah kabulkan benar-benar. Nah, ini orang kalau dia berhadapan dengan hawa nafsu, nah itu tentu dia akan berada dalam orang yang jujur imannya, dia akan bersabar, dia akan ngerem dan berusaha akan ngerem. Dia akan bersabar, bahkan itu puncak, itu kesabaran yang sangat berat. Ya, bersabar melawan nafsu itu lebih berat daripada bersabar melawan kondisi miskin, kondisi susah. Karena kalau bersabar melawan hawa nafsu itu adalah sabar ikhtiari. Itu namanya, kata para ulama sebagaimana disebutkan dalam kitab Tafsir As-Sa'di, itu namanya sabar ikhtiari, itu sabar pilihan. Kalau nafsu itu artinya pilihan, dia sabar enggak sabar itu dalam kendali dia. Nah, kalau dia enggak sabar ya dia lakukan, dia terjang dosa. Tapi kalau dia bersabar maka dia akan tahan. Dia leluasa antara sabar dan enggak, itu namanya ikhtiari. Tapi kalau sabar ikhtirari, enggak ada pilihan lain kecuali sabar. Seorang terjatuh dalam kemiskinan misalnya, hidupnya penuh dengan kesusahan, oh enggak mau ya sabar. Kalau enggak sabar ya tambah perih, tambah susah. Mau enggak mau dia sabar, enggak ada pilihan lain. Nah, kesabaran ikhtirari ini kesabaran yang darurat, kesabaran yang enggak ada pilihan kecuali sabar. Itu sebagaimana kesabaran Nabi Yusuf ketika dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur. Itu sabar ikhtirari. Adapun kesabaran ikhtiari, yaitu seperti kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh wanita yang sangat cantik, istri raja, untuk diajak untuk berbuat zina. Itu sabar ikhtiari, pilihan. Ketika itu tidak ada orang yang melihat sama sekali. Itu luasa sekali seorang untuk mengiyakan hawa nafsunya. Tapi Nabi Yusuf bersabar. Maka Nabi Yusuf alaihissalam telah mengumpulkan dua macam kesabaran. Sabar ikhtiari dan sabar ittirari. Yang dengan itu Allah menempatkan Nabi Yusuf ke dalam kedudukan yang sangat tinggi, yang mulia. Mana yang lebih besar pahalanya? Ya, tentu yang lebih besar pahalanya adalah sabar ikhtiari, sabar pilihan tadi. Jika kata Nabi SAW, Rubba ash'atha aghbara madfu'un bil abwab, betapa banyak orang-orang miskin yang selalu ditolak kalau berkunjung ke bertamu ke manapun. Rambutnya kusut masai, kemudian demikian juga bajunya juga tidak rapi. Tapi kalau dia aksama alallahi la abarrahu, kalau dia bersumpah dengan nama Allah akan dikabulkan. Ini kesabaran ikhtiar, ittirar ya. Kalau orang yang sabar ittirari itu lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah kemudian dia minta suatu permintaan, maka akan Allah kabulkan. Bagaimana orang yang bersabar apa? Ikhtiari, sabar yang lebih tinggi daripada itu, yaitu sabar ikhtiari, sabar pilihan. Kapan kita mengalami bisa mendapatkan pahala sabar ikhtiari? Ketika kita berhadapan dengan hawa nafsu dan kita mampu melakukannya, tapi kita sabar. Masya Allah, ini orang yang kayak gini dia lebih mustajab sumpahnya, lebih mustajab doanya. Kalau dia aksama ala Allah, dia minta sama Allah didahului dengan sumpah, wallahi demi Allah, masukkan aku dalam surgamu ya Allah, misalnya gitu, itu lebih akan lebih didengar oleh Allah SWT. Ada karena kedudukan sabarnya lebih tinggi. Billahi 'alaika tadawwuq halawatal kaffi minal manhi. Demi Allah, cicipilah lezatnya, manisnya menahan hawa nafsu dari hal-hal yang terlarang. Fa innaha syajaratun tuthmiru 'izzat dunya wa syarafal akhirah. Karena itu adalah pohon kemuliaan, pohon yang membuahkan kemuliaan dunia dan di akhirat. Kalau kita lihat sekilas ketika kita dihadapkan dengan dosa, kita dibisikkan oleh setan, kemudian diiming-imingi oleh nafsu di dalam diri. Ketika dihadapkan dengan dosa, sekilas betapa indahnya dosa itu ya. Sepertinya nikmat. Sepertinya orang-orang yang melakukan dosa itu, yang pakar dalam dosa itu adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Namun ternyata ya, kalau kita mau menelisik lebih dalam, mereka ternyata bukan orang yang paling bahagia di dunia ini. Mungkin bahkan orang yang paling sengsara. Coba kita lihat orang yang paling kaya di dunia ini, banyak di antara mereka orang-orang kaya, tapi malah meninggalnya bunuh diri. Dia punya apa segalanya, mobil mewah, macam-macam, meninggalnya bunuh diri. mereka yang menganggap bahwasanya musik itu adalah jalan kebahagiaan. Kita lihat orang-orang yang memang bukan pemusik kampungan lagi ya, tapi pemusik internasional. Pakarnya pemusik, musik pop, musik yang lain. Tapi ternyata juga ada di antara mereka ini yang meninggalnya bunuh diri. Kalau mereka memang orang yang bahagia, enggak akan seperti itu. Nah, jadi setan akan menggambarkan kepada kita di awal-awal kita, ketika kita digiring untuk terjatuh ke dalam hawa nafsu, itu indah sekali dosa itu. Padahal ikhwah, kalau kita bisa bersabar, ingat Allah, malu sama Allah, takut sama Allah, ya, ketika kita dihadapkan dengan dosa dan kita ini mampu melakukan, dan sangat mudah sekali sarana untuk melakukannya, sangat mudah itu, tapi kita itu ingat Allah, demi Allah, itu akan Anda akan merasakan kelezatan, kelapangan ruh, kelapangan jiwa yang luar biasa. Jauh lebih indah daripada tipuan dosa yang ditampakkan indah di hadapan mata kalian. Sangat indah sekali. Kesabaran agar kita bisa ketika kita sedang diuji untuk melakukan maksiat, tapi kita bersabar dan menjauh, menghindar, itu akan merasakan kelezatan yang luar biasa. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diuji oleh Allah dengan apa? Dosa syahwat, diajak berzina. Wa ghallaqatil abwab, pintu-pintu tertutup rapat. Wa qalat haytalak, ceweknya yang merayu, kemari. Nah, yang mengajak adalah sang wanita. Tapi dia Yusuf, a'adallah, qala ma'adallah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Laula arra'a burhana rabbi, kalau saja Yusuf alaihissalam tidak memiliki ilmu tentang Tuhannya, maka dia bisa akan terjatuh. Ini menunjukkan bahwasanya seorang itu bisa terhindar daripada fitnah-fitnah syahwat dan syubhat itu dengan ilmu. Dengan ilmu yang ada pada dalam dirinya, ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang seperti itu. Ilmu yang menjauhkan kita, membebaskan kita, yang bisa menyelamatkan kita daripada maksiat ataupun hawa nafsu. Nah, setelah itu apa yang dirasakan Yusuf? Nasib apa yang diterima Yusuf? Nabi Yusuf kan akhirnya difitnah. Nabi Yusuf difitnah. Kemudian bukan hanya difitnah ya, sampai dipenjara, dihukum. Jadi nama baiknya dijatuhkan sama ini cewek yang ngajak Yusuf. Habis itu dia dihukum sama raja ya, di penjara. Ya. Namun lihat bagaimana komentar Yusuf mendapatkan nasib seperti itu. Yusuf alaihissalam mengatakan, "Lasijnu ahabbu ilayya mimma tad'unahu ilayhi." Sesungguhnya penjara lebih aku cintai daripada maksiat yang mereka daripada maksiat yang mereka goda kepadaku. Ini biasanya kan penjara, kehidupan di penjara itu kehidupan yang susah, tapi saking lapangnya dadanya ya Nabi Yusuf, semakin bahagianya Nabi Yusuf sampai kesengsaraan fisik seperti itu tidak dihiraukan ya, seperti tidak terasa karena sudah dikalahkan dengan betapa lezatnya jiwanya Nabi Yusuf merasakan kejujuran imannya, berhasil melawan syaitan, melawan hawa nafsu, padahal beliau mampu untuk melakukannya. maka kebahagiaan mana lagi yang lebih bahagia daripada seorang yang sebenarnya dia berada dalam kesusahan, ya, dalam kondisi di penjara itu kan susah. Tapi kesusahan itu sampai lupa, kesusahan fisik itu sampai lupa, karena apa? Karena kelapangan dadanya, ya, kelapangan hatinya, kelezatan yang dia rasakan dari ketakwaannya. Ini menunjukkan betapa, ini adalah betapa lezatnya seorang yang bisa meninggalkan dosa padahal dia mampu, mampu bersabar dari dosa. Wa ma tashtadda 'athshuka ila ma taha. Ketika nafsumu memuncak dan memaksamu, ketika rasa haus memuncak dan memaksamu untuk meminum, yaitu nafsu memuncak dan memaksamu untuk melakukan dosa. Fabsud ana milar roja, maka bentangkanlah jari jemarimu, berharaplah ma ila man indahur rayyul kamil, kepada Tuhan yang memiliki mata air yang tidak pernah kering, mata air yang sempurna. Ya, halo, kesabaran kita telah memuncak, ya. Ketika kita dihadapkan dengan hawa nafsu seperti itu, maka kita gunakan kesabaran yang paling tinggi. Ketika sabaran itu memuncak, kata beliau, fahtakam waqal, maka akan itu akan kokoh. Tidak seperti ya, was-was yang diberikan oleh setan, kesabaran saya sudah habis. Itu kalau kesabaran sudah habis tapi belum memuncak itu. Kita gunakan ya kesabaran yang paling puncak, yang paling tinggi. Kalau kesabaran itu benar-benar memuncak, dia akan wahtakam waqal, dia akan kokoh, enggak akan tergoyahkan. Jadi kesabaran, sabar itu semakin ditekan semakin kuat itu kesabaran itu. Semakin kokoh. Ibarat ikatan semakin ditarik itu akan semakin kuat. Semakin kokoh. Ibarat layangan kalau udah sampai puncaknya dia akan tenang itu. Tapi kalau masih awal-awal goyah. Kesabaran itu seperti itu. Alhamdulillah Allah menjadikan karakter kesabaran itu seperti itu. Jadi kalau ditekan, tekan lagi dengan sabar. Tekan dengan sabar. Kesabaran itu pasti menang. Waqad ja'al haqqu wa zahaqal batil. Telah datang kebenaran dan akan lenyaplah keburukan. Nah, kalau kita sudah mengupayakan kesabaran yang memuncak, kemudian kita merasa masih lemah dan mungkin akan bisa dikalahkan, masih ada kemungkinan kita akan kalah oleh bisikan nafsu, maka kata beliau, fabsud ana milar roja, bentangkanlah tanganmu, berharaplah kepada Tuhan yang memiliki mata air yang enggak pernah kering. Berdoa kepada Allah SWT, ya, sebagaimana sikap Nabi Yusuf AS setelah beliau bersabar dari godaan wanita dengan faktor-faktor penunjang maksiat yang sangat mendukung, ya. Pintu yang tertutup, wanita yang sangat cantik, ya kan? Dan Nabi Yusuf ketika itu masih pemuda, masih anak muda. Lalu kemudian beliau dengan penuh berharap dan beliau bergetar kemudian mengatakan, "Ma'adallah, ya Allah, aku berlindung kepadamu." Berlindung kepada Allah. Seperti itu. Jadi tidak ada jalan buntu untuk melawan hawa nafsu itu. Kalau proses kesabaran kita sudah mengupayakan kesabaran memuncak, kemudian kita masih merasakan bisa dikalahkan, berdoalah kepada Allah. Allah akan kabulkan. Ma'adallah, ma'adallah. Lindungilah aku ya Allah. Karena kondisi dia sabar itu adalah sabar ikhtiari, ya, sabar yang tingkatannya paling tinggi itu. Yang mana kondisi seperti itu adalah kondisi mustajab untuk berdoa. Belum lagi itu menunjukkan keikhlasan, ketulusan tauhidnya, kemurnian tauhidnya itu kan, keikhlasan yang menunjukkan, dan itu juga faktor lain yang menyebabkan doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. pasti akan Allah kabulkan, pasti akan Allah selamatkan. Karena kondisi hatinya sangat bersih, bersih. Bagaimana tidak bersih? Dia dihadapkan dengan sesuatu yang dia sangat cintai, sangat dia inginkan, tapi dia rela untuk meninggalkan, dan dia lebih mementingkan cintanya Allah. Ya. Maka kalau dia berdoa kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan dan dia akan selamat dari dosa. Maka jangan khawatir. Kita punya Allah ketika kita dihadapkan dengan dosa-dosa. Kita jangan hanya mengingat Allah ketika kita susah dalam masalah dunia. Rizkinya macet, pandemi, dagangan enggak laris, gajinya yo segitu-gitu aja, enggak cukup untuk memenuhi kebutuhan misalnya. Anak sakit. Dapat masalah dunia, begitu khusyuk doa sama Allah. Kita jangan hanya khusyuk, jangan hanya ingat Allah. Allah itu ketika kita dapat kesusahan dunia saja. Ya, itu adalah sarana bagi kita untuk kembali kepada Allah. Tapi jangan cuma itu. Kita juga mari kita ini juga mengemis kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah agama, musibah syahwat tadi, musibah syubhat, musibah agama, musibah dosa. Dosa itu juga musibah, musibah yang mengenai, yang berkaitan dengan agama, dan itu justru musibah yang lebih besar daripada musibah dunia. Kalau musibah dunia itu bisa menjadi rahmat Allah. Bukankah para nabi juga mendapatkan musibah dunia? Para rasul mendapatkan musibah dunia. Anda yang rasul, para nabi miskin. Nabi pernah miskin. Sampai satu bulan gak pernah masak. Makannya cuma kurma sama air putih. Nabi pernah jatuh miskin. Anda kan musibah dunia itu adalah tanda murka Allah. Tentu orang-orang dikasih Allah tidak akan mendapatkan kesusahan dunia. Ya. Kalau musibah dunia itu kecil, maksudnya itu adalah ya, itu bukan musibah yang sangat besar ya. Musibah yang lebih besar adalah musibah berkaitan dengan agama. Yang kalau kita jatuh, nah itu agama kita yang menjadi taruhannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ketika itu juga kita selayaknya berdoa. Ketika kita diuji dengan sebuah dosa, begitu susah kita melepaskan diri dari dosa tersebut, entah karena sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi kepentingan, sudah menjadi lingkungan, atau kita terlanjur terjatuh dalam komunitas yang hitam sehingga kita susah menjauh dari dosa itu. Doa, ngemis sama Allah, berdoa seperti kita ngemis sama Allah kalau kita kehilangan dunia. Harusnya lebih besar, ya kan? Ingat Nabi Yusuf, ma'adzallah, ma'adzallah, kata Nabi Yusuf, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, selamatkanlah aku dari dosa ini. Dan Nabi Yusuf alaihissalam. Baik, yang kemudian setelah itu apa? Kelapangan jiwa, kemuliaan. Ya, fa innaha syajaratun tuthmiru 'izzad dunya wa syarafal akhirah. Karena itu akan adalah pohon kesabaran dari nafsu, itu adalah ibaratnya pohon yang membuahkan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa billahi 'alaika tufakkir fi man 'aradat lahu fitnatun fil waqtil akhir. Coba pikirkan, demi Allah, coba pikirkanlah. Orang-orang yang menghabiskan umurnya dalam takwa, kemudian dia terjatuh dalam fitnah. Fitnah di sini maksudnya ke dalam dosa. Di akhir-akhir hidupnya, kaifa ghoroko, bagaimana dia tenggelam. Lihatlah gimana kapal itu ketika tenggelam, waktu su'ud, di awal perjalanan yang dia harus mengalami kandas. Innama nasabul ami bismihi wa wasmi abi. Orang-orang awam, mereka biasa menisbatkan dirinya kepada dirinya atau kepada nama bapaknya. bapakku lho orang ternama, bapakku ini orang kaya, bapakku ini pejabat gitu. Itu orang-orang yang berpendidikan rendah, orang-orang yang karakternya rendah, itu seperti itu. Dia bangga, bangga ayahnya lho, ayahku. Ya kan? Fa'ammadzul aqdar, adapun orang-orang yang punya kemampuan, punya kemuliaan. Fal alqabu qabla ansab, maka lakop mereka itu sebelum nama-nama mereka. Artinya ini saya itu. Wa qul liman anta. Jadi beliau mengajak kita untuk percaya diri bahwasanya kita ini mampu. Anda ini bukan pecundang, Anda ini laki-laki gitu. Anda pasti mampu melawan hawa nafsu Anda. Wa qul liman anta. Kulli, katakan padaku siapa kamu dan apa pekerjaanmu. Wa illa ayyi maqamir tafa'a qadruka, sampai mana kedudukanmu, tingginya kedudukanmu itu. Ya man la yasbur lahwatan amma yashtahi, wahai orang yang tidak bersabar dengan gejolak nafsu yang hanya sesaat. Jadi meskipun dia hari-harinya penuh dengan aktivitas kebaikan, ketakwaan, tapi ketika dia tidak sabar dengan maksiat ataupun godaan nafsu yang sesaat, ini bisa menghancurkan keberkahan takwanya ya. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Karena justru ketika itulah ujian yang sebenarnya ya. Apakah dia ini ikhlas atau enggak? Apalagi ketika dia diuji dengan dosa yang tidak dilihat oleh siapapun. Ketika itulah ujian ketulusan itu tiba. Kalau itu jatuh, na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah SWT menjaga kita dari perbuatan dosa ketika sendirian ataupun ketika di hadapan orang. Jadi sebenarnya kata beliau, godaan nafsu itu sesaat. Dia hanya sesaat. Kita kalau bisa sabar pada waktu yang sesaat itu, kita akan bahagia, akan lapang, akan berkah. Keberkahan itu akan deras menghujam kepada kita, akan kita dapatkan. Karena biasanya keinginan berbuat dosa hanya sesaat. Kalau kita bisa menang pada pertarungan yang sesaat itu, bersabar di saat yang sangat sebentar itu, akan lapang. Itu seperti orang yang ketika kita puasa, seperti orang yang puasa. Orang yang puasa itu kalau masih pagi ya masih agak kenyang lah perutnya. Nanti kalau sudah mulai siang tuh, dia lihat orang jualan es oyen, betapa nikmatnya es oyen. Orang jualan bakwan, nikmat sekali, terutama kalau udah jam 2, jam 3, puncak-puncaknya haus dan lapar ya. Ya. Itu mungkin dia lihat, mohon maaf ya. Kotoran sapi mungkin ibarat coklat ya. Mohon maaf. Karena saking laparnya, saking apa ya, dahaganya dia. Tapi coba lihat nanti kalau kita sudah buka puasa, beneran kita dapat bakwan, beneran kita dapat es oyen. Paling cuma 1-2 teguk habis itu sudah. Aduh, ternyata cuma seperti itu ya. Setelah itu ya sudah. Hanya seperti itu. Tidak kemudian kita ketika dia pas puasa pengen es oyen, pas buka puasa minum es oyen terus sampai sahur. Enggak. Paling 1-2 teguk udah kenyang. Makan bakwan satu bakwan, kemudian es oyen 1 gelas, habis itu nanti ada tambah nasi kotak udah enggak bisa makan lagi itu. Udah kenyang. Ternyata cuma seperti itu ya. Sesaat sekali. Tadi pas puasa melihat makanan-makanan itu seakan-akan segalanya indah sekali, lezat sekali. Pas dirasakan, ternyata cuma kayak gitu, ya. Makan dikit juga udah kenyang. Nafsu juga seperti itu. Nafsu itu seperti itu. Antum kalau pas diuji, dihadapkan dengan sebuah dosa, itu antum bersabar sebentar, sebentar aja. Coba juga dipancing kesabaran antum dengan mengalihkan pikiran. Pas lagi digoda dengan dosa tertentu, apalah, berlarilah keluar dari ruangan ya, ataupun buat aktivitas apapun yang bermanfaat, sehingga kesabaran kalian akan lebih terasa ringan. Puncak-puncaknya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah dari penghancur-penghancur agama. Billahi alaik, demi Allah, tahu enggak kamu? Manir rajulu, siapa laki-laki sejati itu? Ar-rajulu wallahi, laki-laki sejati itu demi Allah, man idza khala bima yuhibbu minal muharram. Seorang yang ketika dia sedang bersama perbuatan haram yang dia senangi, wa qadara alaih, dan dia mampu melakukannya. Wa taqalqala 'athshan ilaih, nafsunya telah mendorongnya dengan kuat. Nadhara ila nadhrillah ilaih, dia pun ingat dengan penglihatan Allah kepadanya. Nah, ini perlu latihan yang tidak sebentar ya. Sama seperti seorang yang belajar apa namanya ya, bela diri ya, ataupun ya belajar bela diri dari teori, dari baca teknik. Para ulama mengatakan ya, kafa bil ilmi kafa bil khasyati ilman, cukuplah rasa takut itu adalah ilmu, wa kafa, dan cukuplah kemaksiatan ataupun berbuat dosa itu adalah kejahilan ataupun kebodohan. Ini ilmu, ini adalah hakikat ilmu di situ, ketakwaan. Maka perlu dilatih jiwa ini agar selalu sadar bahwasanya Allah itu Maha melihat kapanpun. Semoga Allah SWT menanamkan ketakwaan di dalam diri kita. Baik, ka'annaka la tatruk lana illa ma la tashtahi. Kita menginginkan ridha Allah, surga Allah yang sangat mahal, yang sangat nikmat, kehidupan yang sebenarnya yang abadi. Tapi apa kenyataannya? La tat ka'annaka la tatruk lana illa ma la tashtahi. Yang engkau sisakan untuk kami, yaitu untuk Allah, hanya hal-hal yang kamu enggak sukai. Ya. Sementara yang kamu, yang disukai nafsumu, maka kamu ambil. Tapi hal yang enggak disukai nafsumu, yaitu ya untuk Allah. Ya. Entah itu ya apa namanya ya? Ibadah yang tidak dilakukan dengan tulus barangkali. Ataupun dosa-dosa yang memang dia ini enggak berhasrat gitu. Kemudian ketika dia dihadapkan dengan dosa yang sesuai dengan keinginannya, maka dia terjang. Yang dia tinggalkan untuk Allah dengan hal-hal yang dia tidak senangi saja. Au ma la tasduqu syahwata fihi, atau hal-hal yang dia memang tidak bersyahwat, tidak berhasrat kepadanya. Au ma la taqdur alaihi, atau hal-hal yang dia enggak mampu melakukannya. Setiap dihadapkan dengan maksiat yang disenangi nafsunya, yang dia mampu melakukannya, dia ambil. Lalu yang untuk Allah apa? Yang untuk Allah adalah maksiat-maksiat yang memang dia enggak berhasrat, enggak bersyahwat, yang dia memang enggak mampu. Ketika itu dia sedang tidak mampu. Tapi begitu dosa yang dia sedang dia senangi, dia mampu lakukan, dia ambil. Jadi kalau kita mau pikirkan kondisi kita ketika itu, kita memberikan kepada Allah itu hal-hal yang kita enggak senangi. Yang kita senangi kita ambil. Kita memberikan kepada Allah itu hal-hal yang kita memang enggak mampu. Di mana letak cinta kepada Allah di sini? Di mana letak ketulusan? Ya. Hayhat. Ini sesuatu yang mustahil mendapatkan ridha Allah SWT. Wallahi la nalta wala yatana. Kamu enggak akan mendapatkan kepercayaan Allah hatta takunu muamalatuka lana khalisah. Kamu tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain sampai interaksimu, muamalahmu kepada orang tersebut itu tulus, ikhlas. Gimana muamalah, interaksi yang tulus dan ikhlas itu? Tabdzulu athyabika, ya, ketika kamu mengorbankan bagian yang paling berharga di dalam hidupmu. Wa tatrukum mashtahiyatika, dan kamu tinggalkan bagian yang kamu senangi, bagian yang kamu yang kamu senangi. Wa tasbir alama makrohatika, dan kamu bersabar dari hal-hal yang tidak kamu senangi. Nah, itulah ketulusan. Kalau kita mau mendapatkan kepercayaan orang kan kayak gitu. Orang akan percaya kepada kita ketika kita ini rela mengorbankan kepentingan kita ya. Kita punya kepentingan, tapi rela kita korbankan demi bantu orang lain. Orang akan percaya, akan respect dengan kita. Bahkan dia harus demi membantu orang lain itu dia harus apa, terjatuh ke dalam hal yang dia sebenarnya enggak senangi, tapi dia lakukan. Nah, itulah pengorbanan kan. Baru orang akan respect dengan kita, akan percaya dengan kita. Nah, maka muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu ya, gambarannya juga seperti itu. Kalau kita mau mendapatkan kepercayaan Allah kepada kita ya, kita relakan yang paling berharga dalam diri kita, yang dianggap berharga dalam diri kita, yang paling disenangi oleh diri kita, apa itu, maksiat-maksiat tadi, dosa-dosa tadi. Dan bersabar apa terhadap apa yang kita enggak senangi, meninggalkan maksiat siapa yang senang ya? Kita harus menahan. Tapi itulah ketulusan. Ganjarannya besar habis itu. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kelapangan, surga ya. Fa innaka la tad'u syai'an lillah, kata Rasulullah. Kamu tidak akan meninggalkan sesuatu karena Allah, tidaklah kamu meninggalkan sesuatu karena Allah illa kecuali akan Allah ganti dengan hal yang lebih baik. Akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sinilah letak ketulusan. Di sinilah sebenarnya iman. Ya, di sinilah kejujuran iman, kejujuran cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, maka kalau kita mau pikirkan kondisi kita ya, kita sebenarnya memberikan untuk Allah tuh yang sisa-sisa dari hidup kita ini. Kita berikan ya yang kita enggak senangi ya gitu, itu untuk Allah. Tapi yang senangi untuk kita gitu. Yang kita memang enggak mampu ya itu untuk Allah. Yang kita mampu ya kita embat. Kalau kita seperti itu dengan begitu mudah ya dengan dosa seperti itu. Ya, dosa-dosa yang kita senangi kita embat. Ya. Sehingga yang alasan untuk Allah ya, bagian untuk Allah yang kita tidak senangi. Maka bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah, kepercayaan Allah, kalau kita berikan untuk Allah itu yang sisa-sisa dalam hidup kita ini, yang enggak kita senengin. Coba kalau antum dikasih sama orang yang memang orang enggak seneng, orang enggak peduli, kita enggak akan respect dengan orang seperti itu kan. Baik. Nah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kajian pagi hari ini. Semoga itu dapat menjadi nasihat untuk kami sendiri dan juga para pendengar Radio Muslim sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketakwaan di dalam hati yang dengannya dapat kita terbebas daripada kemaksiatan-kemaksiatan, baik ke dalam ketika kita sendirian ataupun ketika di hadapan orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat menambahkan khasyah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, layaknya ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf AS, sehingga dengannya laula arra'a burhana rabbih, kalau saja Yusuf itu tidak memiliki ilmu tentang Tuhannya ya, sehingga dengan ilmu itu Nabi Yusuf pun terbebas daripada petaka maksiat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.